Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-aslu ar-rabi'u bayanul ilmi wal ulama wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Nah, tafadhal di sini. Siapa? Pak Hadi. Al-aslu ar-rabi'u bayanul ilmi wal ulama'i wal fikri wal fuqaha'i وبيان من تشبه بهم وليس منهم فقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح لعام البليغ ثم صار هذا أعرب الأشياء ثم صار هذا أغرب خبر صار منسوب ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه والبدع هوanya itu domir fasal. Kalau huanya itu apa? Domir fasal. Berarti wasara ya al-ilmu wal-fiqhu huwa al-bida'. Apa yang Rabbnya bida'in? Berarti? Bida'. Apa yang Rabbnya berarti? Khobar? Khobar soro. Itu domirul fasl. Kalau domirul fasl, dia hanya manfasl. Bukannya dia sebagai mubtada. Ya, dia domirul fasl. Terus? Wasoro al-ilmu wal-fiqhu huwa al-bida'a wa-dolalata. Kok dalalata? Ya, perhatikan al-bida'a irabnya apa Pak Hadi? Al-bida'a. Al-bida'a khabar mansub. Khabar mansub. Wawnya itu waw apa? Wawnya waw ataf. Waw ataf. Baik, berarti ad-dalalat apa irab? Ad-dalalat ataf ma'tuf. Ma'tuf al-bida'a. Ma'tuf ala mansub, mansubun misluhu. Berarti gimana apa? Dalalati. Wadolalati. Kenapa kasroh pahadi dolalati? Jamak muanas salim. Mansub bil kasroh. Ya, terus. Wal-tiaru ma'indahum labasul haqqi bil-babdili wa-fara al-ilmu alladhi faradullahu ta'ala ala khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi al- illa zindiqun aw majnun wa sarra man ankarahu wa adahu wa sunnaba fi tahdhiri minhu wa nahyi anhu al bi tahdhiri minhu wa nahyi wawnya waw atifah berarti an nahyu ma'tuf ke tahdhir wa sunnaba fi tahdhiri minhu wa nahyi anhu wa al-faqihu tadi lagi khabar sara saranya kan jauh tuh wa sara man ankarahu mana isim sara man ya isim sara adalah man mannya mana apa itu ikhwan man mausul ya man mausul ya mabni ala sukun fi mahali raf'in sebagai khobar sebagai isim sara wa sara man ankarahu huwanya itu domirul fasl berarti al faqih mansub sebagai khobar sara al faqiha terus Pak Hadi huwa al faqiha al ilma loh mana ilma? Al-alima. Al-alima. Nah. Ya. Taib ya. Perhatikan tuh bacanya ya. Yang lain juga coba perhatikan. Harus dibedakan huwanya itu antara domir fasal dengan huwa domir biasa yang sebagai mubtada. Ya, kalau dia umumnya terletak setelah isim dari akhwat kana, ya dari kana dan akhwat-akhwatnya, kemudian adalah huwa, ini umumnya, enggak selalu. Umumnya dia huwa itu sebagai domir, domir fasal. Ya, yang memisah antara isim dan khobar dari kana dan akhwat-akhwatnya. Ya qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-asr rabi bayanul ilmi wal ulama'i wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Itu penjelasan tentang ilmu, tentang ulama ahli ilmu, dan juga bayan man tashabbaha bihim, penjelasan tentang siapa yang menyerupai mereka, wa laysa minhum, dan siapa yang bukan bagian dari ahli ilmu, dari mereka. Ya. Wa bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqhi wal fuqaha'i. Wa bayanu man tashabaha bihim wa laysa minhum. Wa qad bayyana Allah, Allah telah menjelaskan ta'ala hadzal asla, ya. Prinsip ini fi awal surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah. Min qawlihi ya bani Israil, wahai bani Israil. Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya, ingatlah nikmat-nikmatku allati an'amtu 'alaikum, yang aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, ya, dan ya, penuhilah janji. Ya, ufi bi ahdikum, niscaya aku akan penuhi janji kalian. Ila qauli, sampai pada firman Allah, ya bani Israil, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku berikan pada kalian. Wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum 'alal 'alamin, telah melebihkan kalian daripada manusia yang lain, daripada seluruh alam ini. Wa yazidu 'uluhan, ya, dan Nabi SAW menambahkan hal tersebut wuduhan untuk semakin menjelaskan ma sarrahat bihi as-sunnah, yaitu apa yang telah dijelaskan oleh as-sunnah fi hadzal kalami al-katsiri al-bayyini, pada pembahasan ini, ya, pada pembahasan ini al-bayyin, yang sangat jelas ini, al-wadih, yang gamblang, ya, detail, lil ami, bagi orang awam, al-balidi, al-balid itu jahil. Al-balid itu jahil. Bagi orang awam yang sangat bodoh sekalipun. Jadi Allah sudah menjelaskan. Summa sara hadza aghrabal asya. Nah, aghraba tadi irabnya apa? Khabar sara. Berarti mana isim sara? Mana isim sara ikhwa? Hah? Hadza. Ya, akan tetapi hal ini menjadi sesuatu yang paling asing, aghraba. Aghraba itu isim tafdil. Jadi, ya, gorib, pernah dengar gorib? Ya, gorib apa arti gorib? Asing, guroba. Badal Islamu goriban, wasayudu goriban, kama bada. Fatu balil guroba. Nah, agrob yang paling asing. Maka jadilah ini sesuatu yang paling asing. Wasarul ilmu wal fiqhu huwa al bid'ah wa dalalat. Dan jadilah ilmu dan fikih itu sebagai bid'ah, al bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan, ad-dalalat, dan juga kesesatan-kesesatan. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Maka pilihan terbaik menurut mereka adalah labsul haqq. Ya, mengaburkan antara yang hak dan yang dengan kebatilan. Wa sarul ilmu alladhi faradahu Allah taala 'alal khalqi wa madahu. Insyaallah. Paham baik ini berarti. Ya. Yang Allah pada para hamba, wa madahahu, dan Allah memujinya, ya, la yatafawwahu bihi, yang Allah, ya, memujinya, ya, la yatafawwahu bihi illa zindiqun, ya. Thank you. yang apa namanya tidak ada yang melafadzkannya kecuali Zindiq. Zindiq itu mulhid, ya, orang-orang pengingkar agama lah gitu. Au majnunun, atau orang gila, atau orang gila. Ya, tidak ada yang menganggap hal tersebut kecuali orang gila atau orang zindiq. Wasara man ankarahu wa adahu, dan jadilah orang yang mengingkarinya atau yang adahu, ada yaitu memusuhinya. Wasannafa fi tahdhiri, ya. Dan juga dia sannafa, ya. Sannafa yusannif tasnif, menulis, menyusun, ya. Menulis kitab fi tahdhir untuk memperingatkan minhu, darinya. Ya, oh ada orang yang memperingatkan untuk menjauhi ilmu, ahli ilmu, jadilah, dan wanahfi wanahi, dan melarang, jadilah menurut mereka itu huwa al-faqih. Itu dia adalah orang yang faqih, al-faqihah, ya, khobar sor, al-alimah, orang yang alim. Ya, masuk ke syarah di sini. Ya. Masuk ke syarah. Nah, tafadhal di sini, ya. Syekh Abu Aufa. Wala syarhu rahimahullah qawluhu bayanu ilmihi wa al-amali wa al-fuqaha ila akhir al-muradu bil ilmi huna fa'ilmu syar'i wa huwa ilmu ma anzala Allahu ala rasulihi min al-bayyinati wal huda wa ilmu alladhi fihi al-madhu wa al-thana'u huwa ilmu syar'i wa ilmu syar'i ilmu ma anzala Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam min al-kitabi wal hikmati. Qala Allah ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathu al-'ilma faman akhadahu أخذ بخلط وافر. ومن المعلوم أن الذين ورثه الأنبياء ورثه الأنبياء إنما هو علم شرعية شرعية. ومع هذا فنحن لا ننكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة. لا apa yang faedah sing Anwar Syekh Anwar apa yang faedah Lah. Mas Bowo, apa irob faedah? Mas Bowo. Oh, Mas Bowo. Nah, apa irob faedah? Apa ya, Pak? Siapa yang tahu? Isim. Nah, isim. Ya, perhatikan ayyakuna lil ulumi al-ukhra, enggak mungkin lil ulumi al-ukhra menjadi isim. Dia tersusun jar majrur. Jar majrur itu tidak ada sejarahnya jadi isim. Kenapa enggak boleh jadi isim? Karena namanya kana dan akhwatuha itu kan dari yang apa? Yang akan memporak-porandakan mubtada khobar. Ya enggak? Jadi aslinya khobar dan isim kana itu adalah aslinya mubtada khobar. Mana mubtadanya? Isimnya. Mana khobarnya? Ya khobarnya. Ya, itu aslinya. Baru masuk nawasikh mubtada khobar, penggugur, penghapus mubtada khobar, kana dan akhwatnya. Maka enggak mungkin kalau di bab mubtada khobar, tidak mungkin mubtada itu dari jar majrur. Ya, apa definisi mubtada di Al-Ajurumiyah? Anwar, Syekh Anwar, apa? Al-ismu al-marfu al-alih anil awamil lafziyah. Isim yang marfu, yang ari, yang kosong, terbebas dari amil-amil lafziyah. Nah, namanya jar majrur, dia ada amilnya. Ya, karena jar majrur itu dhaif, lemah, enggak mungkin berdiri sendiri, pasti dia muta'alliq dengan sesuatu yang lain, ya, dengan fi'il atau dengan isim. Nah, jadi fa'idatun itu adalah isim. Ya, fa'idatun adalah isim. Nah, sama kalau saya mengatakan begini. Kana fil fasli Ahmad. Kana fil fasli Ahmad. Apa i'rabnya Ahmad? Isim. Berarti bacanya gimana? Ahmadu. Ya. Terus tanggung Syekh Ainun, lakinnaha. Walakinnaha fa'idatu dzati hadain. Inna ala ta'atillahi wa ala nafsi dinillahi wa antafa'a biha ibadillahi kanat khairan wa maslahatan. Wa qad dzakara ba'du ahli ilmi anna ta'allama as-salati fardhu kifayatin wa hadha mahallu nadharin. Wa hadha mahallu nadharin wa niza'in. Nah. Ya, penjelasannya di sini qauluhu bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha ila akhir. Al muradu bil ilmi huna, yang dimaksud dengan ilmi di sini kata Syekh Al Utsaimin, al ilmu asy-syar'i. Yang dimaksud di sini ilmu syar'i, ya, bukan ilmu yang lainnya. Apa itu ilmu syar'i? Wa huwa ilmu ma anzalallah. Perhatikan, jangan dibacanya ilmun. Ya, dia mudhaf. Ya. Maka ma-nya itu mudhafun ilaih, ma mausulah fi mahali jarrin sebagai mudhafun ilaih. Ilmu ma anzalallahu ala rasulihi, ilmu yang Allah turunkan kepada rasulnya, minal bayinati, berupa al bayinat, penjelasan-penjelasan, wal huda, dan petunjuk. Ini definisi yang ringkas dari ilmu. Ini definisi yang ringkas. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah ta'ala, wal ilmu ma'rifatul huda wa dalilih, ini dalam qasidah nuniyah, ma wa ma'da taqwa taqridu mustawiyani. Jadi ilmu adalah ma'rifah dan huda. Kemudian wal ilmu alladhi fihi al-madhu wa sana'u huwa ilmu syar'i. Ilmu yang di dalam ilmu ini terdapat pujian dan sanjungan adalah ilmu syar'i. Ya, yang di Al-Qur'an yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Bukannya dia pintar dalam bidang ilmu duniawi, tapi di sini maksudnya ilmu syar'i. Kemudian mana tadi? Huwa al-ilmu syar'i, ilmu ma anzalallahu ala rasulihi. Itu ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya, minal kitabi wal hikmah. Yaitu yang berasal dari kitab dan hikmah. Apa maksud hikmah di sini? As-sunnah. Kata Imam Syafi'i, apa itu hikmah? As-sunnah. Allah Ta'ala berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, hal yastawi, apakah sama? Alladzina ya'lamun, antara orang yang mengetahui, walladzina la ya'lamun, dengan yang tidak mengetahui. Ini istifham apa namanya? Ingkari. Jadi pengingkaran, jawabannya itu adalah pengingkaran. Ya. Artinya tidak butuh jawaban di sini, tetapi yang dibutuh adalah pengingkaran. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya, jelas tidak sama. Begitu. Kemudian innama yatadzakkaru ulul albab, ya, yang mengingat ialah ulul albab, itu orang-orang yang memikirkan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Nah, apa i'rab khairan di sini? Ha? I'rab khairan di sini Syekh Imam Muttaqin. Tet habis. Pasuradi apa pasuradi? Apa i'rab khairan? Bingung. Apa ikhwah? Maf'ul bi. Mannya itu apa i'rabnya? Man syarti. Yurid, apa i'rabnya yurid? Fi'il syart. Bukan isim syart. Fi'il syar, ya, majzum. Ya, lafaz jalalah sebagai apa? Fa'il. Bihi jar majrur muta'alliq dengan yurid. Khairan maf'ulun bi. Yufaqqih. Ya, apa i'rabnya yufaqqih? Jawab besar, majzum. Ya. Yufaqqihu fid din. Haknya itu maf'ulun bi. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan faqihkan, pahamkan dia tentang agama. Jadi tanda kebaikan adalah semakin faqih, ya, bukan banyak, semakin banyak yang lain. Nabi SAW bersabda, innal anbiya lam yuwarrisu dinar. Para nabi tidak mewarisi dinar wala dirhaman maupun juga dirham. Innama warrasu. Nah, itu warrasa yuwarrisu, ya. Dan sesungguhnya mereka hanya mewariskan al-ilma, ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambilnya, warisan para nabi itu ilmu, akhada bihadzin wafirin. Berarti dia telah mengambil bagian yang besar, bagian yang banyak. Wa minal ma'lum, dan di antara perkara yang sudah diketahui, annalladhi warrasahu al-anbiya'u, bahwa yang mewariskannya adalah para nabi yang mewariskan. Ya. Innama huwa al-ilmu syari'ah, afwan, ya. Bahwa yang diwariskan oleh para nabi, al-anbiya'u, para nabi mewariskannya adalah innama huwa ilmu syari'ah, syari'ati. Adalah yang diwarisi oleh para nabi adalah ilmu syar'i. Ya. Wa ma hadza, akan tetapi bersamaan dengan hal ini, fa nahnu la nunkiru, kita tidak mengingkari, angkara yungkiru, ayyakuna lil ulumi al ukhra faidatun, bahwa pada ilmu-ilmu yang lain terdapat faedah, kita enggak mengingkari, ya, terdapat faedah. Ada ilmu matematika, ada ilmu fisika, bermanfaat tak? Bermanfaat. Lakinnaha, akan tetapi ilmu-ilmu yang lain tersebut faidatun, ya, apa namanya, faidatun dhatu haddaini. Ya. Akan tetapi ilmu-ilmu yang lain tadi itu, ya, apa, hanya memberikan faedah tadi dhatu haddain. Ya, memberikan faedah, akan tetapi ilmu-ilmu tersebut dapat memberikan faedah yang memiliki dua batasan. Ya, dua syarat. Yang pertama, in a'anat ala ta'atillah. Yang pertama ini, apabila ilmu tersebut membantu kepada ketaatan pada Allah. Ilmu-ilmu yang lain tadi. Ya. Dengan ada seorang insinyur, dia membantu bikin masjid. Nah, ya, arsitek. Dengan adanya guru matematik, ya, kita jadi mudah belajar faraid. Nah, begitu. Wa ala nasri dinillah. Ini yang pertama, dan membantu agama Allah. Ya, ada orang ahli nuklir, nah, bikin senjata nuklir buat kaum muslimin. Wa intafa'a biha ibadullah, kanat khairan wa maslahatan. Dan hamba-hamba Allah mengambil manfaat dari ilmu-ilmu tadi, ilmu-ilmu yang lain, fisika, kimia, ya, maka kanat khairan wa maslahatan, maka ilmu-ilmu selain ilmu syariat tadi itu adalah kebaikan dan sebuah maslahat. Ya, wa qad dzakara ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama ahli ilmu menyebutkan, anna ta'alluma sanaat, bahwa mempelajari sanaat, sanaat teknologi itu hukumnya fardu kifayatin. Hukumnya fardu kifayah. Artinya semuanya jangan belajar ilmu syar'i semua. Ya, kalaupun belajar ilmu syar'i, ada yang belajar juga sanaat. Supaya tidak tertinggal kaum muslimin. Ya, persenjataannya nanti kurang, ya. Masa ngandelin pedang, musuh semuanya udah pada punya AK-47 minimal. Kita masih golok aja gitu kan. Nah, harusnya ada juga yang belajar. Wa hadza mahallu nadharin wa niza'in. Walaupun ini adalah apa namanya, pendapat ini masih mahal nadharin, perlu diteliti lagi dan masih bisa diperdebatkan, ya, masih bisa diperdebatkan lagi. Wa ala kulli hal, ini ya sekarang, ya, wa ala kulli hal. Nah, ya, tafadhal Syekh Anwar. Wa ma'adal zalika fa in kana wasilatan ila khairin fa huwa khair wa in kana wasilatan ila syarrin fa huwa syarr wa illam yakun wasilatan la hada wa hada fa huwa ya'u waqtin wa huwa daya'u waqtin wa laghwun. Ma'tufnya itu bukan ke waqtin, ma'tufnya itu ke doya, ya. Jadi ma'tuf alaihnya yang mana? Bukan waqtin, tapi doya. Terus wal ilmu lahu fadailun, katsiratun. Duh, kok fadailun? Wal ilmu lahu fadailun. Terus ah, kenapa Pak Edi enggak boleh tanwin fadailun, Pak Edi? Fadailun kok enggak boleh tanwin fadailun? Hah? Mudhof? Enggak, bukan mudhof dia. Wal ilmu lahu fadailu katsiratun. Dia bukan mudhof, Pak Edi. Kenapa, Pak Edi? Pak Hadi, kenapa enggak fadailun? Why? Pak Hadi. Why? Apa ya? Nah, Pak Suradi kenapa? Mamnu minasorof. Mamnu minasorof. Apa sebabnya? Hah? Sigha muntaha aljimu mafa'il fadha'il. Nah, begitu. Terus minha annallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirati wa fid dunya amma fil akhirati fa innallaha yarfa'ahum darajata bihas darajat fa innallaha yarfa'ahum yarfa'uhum rafa'a yarfa'u bihasabi ma qamu bihasabi bihasabi ma hasabi hasab ah bihasabi ma qamu bihi minad da'wati ila Allahi wal wal ilma bima huruf itu apa, amali apa ilmi? Amali kok jadi bima alimu. Ya, wal amali bima alimu. Itu yang benar. Loh, kalau itu artinya apa? Ya saya tahu, saya tahu. Kan mesti dikoreksi. Kalau ada harokat salah dikoreksi, ada huruf salah dikoreksi. Ya. Wal amal bima alimu, dan mengamalkan mengamalkan apa yang mereka ketahui. Masa mengamalkan apa yang mereka amalkan? Hah? Coba kalau antum baca itu gimana? Mengamalkan apa yang mereka amalkan, tapi wal amali bima alimu, mengamalkan apa yang mereka ketahui. Terus wa fi dunya yarfa'uhumullahu baina ibadihi bihasabi maqamu bihi qawlahu ta'ala yarfa'uhu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajatin. Nah, itu ya. Ala kulli hal. Ya, ala kulli hal. Ala kulli hal itu apa kalau terjemahan kita ya? By the way, nah, itu apa? Jadi intinya begini, nah, jelasnya begini. Wa rad sana'u fihi wa ala talibihi huwa al-fiqhu huwa fiqhu kitabillahi wa sunnati rasulih. Maka ilmu alladzi warada sana'u, ilmu yang terdapat pujian fihi di dalamnya, wa ala talibihi dan para pencarinya, dan para pencari ilmu talibihi, nah, itu ya talibihi, nah, talibi itu aslinya dia jamak mudzakkar salim ya, karena dia menjadi mudhaf nunnya dihadzaf. Dan kepada para pencarinya, huwa fiqhu kitabillah. Yaitu ilmu itu adalah fiqhu, memahami. Fiqhu bimakna fahmun. Fahmu kitabillah. Memahami kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah rasulnya. Wa ma'ada dalik. Dan yang selain dari itu. Wa ma'ada dalikan. Selain dari memahami Al-Quran dan sunnah. Fa in kana wasilatan ila khairin, fahuwa khairun. Apabila itu adalah wasilah menuju kebaikan, maka itu adalah kebaikan. Wa in kana wasilatan ila syarrin fahuwa syarr. Tapi kalau itu adalah wasilah menuju keburukan, maka itu adalah keburukan. Ini selain ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Wa illam yakunu wasilatan li hadza, dan kalau itu bukan wasilah untuk hal ini, untuk kebaikan selain Al-Qur'an dan Sunnah, ya, fahuwa daya'u waqtin, maka ilmu itu adalah menyia-nyiakan waktu. Walaghun, nah, dan sia-sia. Sia-sia. Capek waktu kita belajar, enggak berguna. Tapi kalau ada orang punya mempelajari ilmu, bikin roti, kemudian jadi wasilah, dicari nafkah, baik berarti. Begitu ya. Dobitnya begitu. Baik berarti. Dia bisa ilmu bikin ban di Bridgestone ya itu deh. Jadi terus dapat gaji gede gajinya. Terus dapat bonus, masya Allah. Baik berarti. Tapi kalau belajar sesuatu yang enggak berguna, maka enggak. Enggak bermanfaat. Wal ilmu lahu fadailu katsiratun. Ilmu memiliki beberapa apa fadailu, fadilah-fadilah yang sangat banyak. Minha di antaranya, Allah yarfa'u ahlal ilmi fil akhirati wa fid dunya. Allah mengangkat derajat ahli ilmu di akhirat dan di dunia. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa innallaha yarfa'uhum darajatin. Allah mengangkat mereka beberapa derajat. Ya. Sebagaimana dalam asar yang sahih, satu derajat dengan derajat yang lainnya bagaikan derajat satu langit dengan langit yang lainnya. Bihasabi maqamu bihi min ad-da'wati ila Allah wal amali bima 'alimu. Ini sesuai maqamu bihi min ad-da'wah, dengan apa yang mereka telah amalkan, laksanakan, ya. Berupa dakwah, berupa min ad-da'wati ila Allah, yaitu apa namanya, sesuai dengan apa yang mereka laksanakan dengan ilmu itu, mengajak orang kepada Allah, ya, dan mengamalkan apa yang mereka ketahui, dan mengamalkan apa yang mereka ketahui. Ya, jadi ilmu itu tujuannya ialah untuk diamalkan dan untuk mengajak orang-orang lain mengamalkannya. Sebagaimana kata para ulama, di antara Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilu syai' liman shahhat niyatuhu. Ilmu itu enggak ada tandingannya bagi orang yang benar niatnya. Gimana ceritanya itu benar niatnya dalam ilmu? Yarfa'ul jahl an nafsihi wa an ghairihi. Yaitu dia berniat ketika belajar ilmu, yarfa'ul jahl atau raf'ul jahl. Ya, dia berniatkan raf'ul jahli, menghilangkan, mengangkat kebodohan, an nafsihi, dari diri dia, wa ghairihi, dan orang lain. Antum belajar Al-Quran, kemudian niat untuk mengangkat kebodohan diri kita tentang Al-Quran, kemudian ngajarin lagi, nah, ini masya Allah. Ya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Wah, mantap gitu ya. Nah, jadi pengajar Quran sini semangat, jangan kendor. Ya. Taib, mana lagi tadi? Wa fid dunya, nah di dunia. Yarfa'uhumullahu baina ibadihi, maka Allah mengangkat derajat mereka di antara hamba-hambanya, bihasabi maqamu bihi. Ya. Sesuai dengan apa yang mereka telah amalkan dengan ilmu tadi. Ya. Dengan ilmu tadi. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, Allah angkat darajat. Tidak satu dua, tapi darajat. Minimal berapa? Jamak muannats salim, tiga. Masya Allah. Beberapa derajat. Allah tidak katakan darajatan atau darajatain, tapi darajat. Baik, berikutnya minha. Nah. Ya, Pak Pardi. منها أنه إرث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ و wa. Nah, ini sudah berlalu hadisnya ya. Terus wa minha annahu mimma yabqa lil insani ba'da mimma mamatihi. Mamatihi faqad sabata fil hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza mata al abdu loh abdu idza mata al abdu inqita. Ah, inqita itu masdar. Fi'il madinya apa? Anqata. Apa ya? In qata'a yanqati'u. Berarti? Terus in qata'a amalihi. Loh. Amalihi. Ah, apa i'rabnya amal di sini? Mas Bowo. Apa i'rabnya amal? Ah. Fa'il. Amaluhu. Amaluhu illa man salasa. Ah, illa man? Illa min. Illa min salasa. Illa min salasi. Salasin. Sodakatin. Jariyatin. Au ilmin. Yuntafa'abihi. Yuntafa'abihi. Au waladin sarihin. Nah. Wa minha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan enggak gitu wazannya. Ah, itu dari masdar targhib, mentargib. Berarti apa? Ragu apa? Yo ragib. Ragib ahadan an yakbit. An yakbit. Ah, yakbit. Ala syai'in bina nikmi. Nah, nikmi apa itu nikmi? Nikmi. Nikmi itu apa itu? Itu jamak dari nikmah. Nah, ni'ami. Ni'ami ila ala ilda. Ilda ala nikmatai. Nikmah. Nikmataini. Nikmataini. Al-awwalu talabul ilmi wal 'amali bihi. Al-thani al-ghaniyyu alladhi ja'ala malahu qaddama. Apa yang baca yang benar situ? Pak Suradi. Nah, qaddamat apa itu? Apa i'rabnya? Ah, apa bacanya yang benar, Anwar? Ainur. Khidmatan. Sebagai apa situ khidmatan, Pak Imam? Maf'ul tsani. Islam. Nah, cukup. Ya. Ya, mana yang berikutnya? Wa minha, di antaranya juga annahu irsun nabi. Bahwa ilmu itu adalah irs, pusaka. Pusakanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu sebagaimana Nabi sallallahu bersabda, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Ini tadi udah berlalu hadisnya ya. Para nabi tidak mewariskan ilmu apa dinar maupun dirham. Innama warasu al-ilma. Para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wa bihadzin. Ini tadi sudah lewat. Siapa yang mengambil ilmu, dia mengambil bagian yang sangat banyak. Wa minha annahu mimma yabqa lil insan ba'da mamatihi. Ya. Dan juga bahwa ilmu itu mimma termasuk diantara yang yabqa lil insan, yang akan kekal, akan tetap ada, eksis lil insan untuk manusia ba'da mamatihi, setelah wafatnya, setelah kematian manusia tadi. Faqad sabata fil hadis, telah sahih dalam sebuah hadis anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bersabda idza mata, mata itu fil madi, mata yang mutu. Ya, idza mata al abdu fa'il. Apabila hamba mati, meninggal, in qata'a amaluhu, maka amalnya pun terputus. Illa min salasin, kecuali dari tiga hal. Dari apa yang pertama, sadaqatin jariyah. Sedekah jari, jari itu kan tetap berjalan, ngalir. Sedekah yang mengalir. Ya, artinya dia punya uang, bangun masjid, bangun pondok, nyumbang untuk santri atau yang lainnya. Kemudian terus beramal, berkembang. Nah, itu ngalir ke dia. Jariyah, mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang bermanfaat baginya. Ya, yang ilmu yang orang lain mengambil manfaat dari ilmunya. Ya, man kana ya man dalla ala sunnatin, ya, barang siapa bandala ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, nah, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Dia ngajarin orang Al-Fatihah, maka orang lain tuh sholat baca Al-Fatihah, semua pahala orang sholat itu ngalir ke dia juga. Nah, orang itu menikah, ngajarin istrinya, punya anak, anaknya jadi ulama, ngalir ke dia. Ulama itu punya 1000 santri, ngalir ke dia juga. 1000 santri itu punya 1 juta santri, ngalir ke dia tuh yang tadi ngajarin Al-Fatihah bapaknya. Nah, ini jangan diremehin satu kebaikan sedikit pun. Ya. Soalnya kita kalau menghadap Allah modal ibadah kita aja cekak gitu. Ya, salat sehari 5 kali kan. Berapa durasi salat? Ya, 5 menit kali 5 25. Rawatib apa salat sunnahnya yang mengiringinya taruhlah 25 juta 30 sejam lah. Baca Quran berapa? Ada berapa lembar capek males. Ya. Kajian-kajian deh, itu kajian dengan ilmunya sejam 2 jam. Terus apa lagi? 24 jam roda kehidupan yang kita jalani habis buat duniawiya, cari duit, pikir duit. Ya, pikiran kita pun diperes buat pikirin duit, pikirin nafkah ini dan itu. Loh, terus kita mau menghadap Allah modal kayak begitu. Waduh. Ya, mesti manfaatkan ini 3 ini. Ya. Mesti manfaatkan. Kalau memang ya enggak di anak, di ilmu, di harta, begitu. Ya. Tambah lagi ada Lailatul Qadar, manfaatkan juga, ya, manfaatkan. Awaladin soleh, ya, atau anak soleh, yaitu ulah yang akan mendoakan. Nah, ini juga ya, anak soleh, bukan anak yang salah, yang soleh. Ya. Wa minha, ini boleh belum? Anna Rasulullah SAW dan juga diantaranya fadilah keutamaan dari ilmu Rasulullah SAW lam yuraghib ahadan. Rasulullah SAW tidak mentarghib ya seorang pun ya. Mentarghib itu lawan dari tarhib. Rahaba yurahibu, menakut-nakuti. Ya, tarhib. Nah, kalau ini lawannya apa bahasa kita? Mentarghib. Motivasi. Dan Rasul tidaklah memotivasi seorang ayak bito ahadan untuk yak bit giptoh. Giptoh itu apa? Mendengki. Ya, untuk mendengki kepada seorang pun ala syain pada sesuatu hal minan ni'ami illa ala nikmatai. Ya, Rasul SAW tidaklah mentargib memotivasi seseorang untuk ya mendengki kepada sesuatu lain, kepada sesuatu hal dari nikmat-nikmat, melainkan kepada 2 nikmat aja. Boleh iri dalam hal ini. Huma talabul ilmi wal amali bihi, ya, yaitu yang pertama talabul ilmi. Ada orang menuntut ilmu, mengamalkannya. Kita iri, boleh iri itu. Yang kedua al-ghani, orang yang kaya, alladzi ja'ala ma'lahu khidmatan lil Islam. Yang kedua orang kaya yang menjadikan hartanya untuk berkhidmat pada Islam. Baru kita iri. Adapun orang kaya renov rumah, ganti mobil, ganti motor. Kalau kita iri dosa, enggak boleh. Ya, enggak boleh ada orang, rumahnya direnov. Ngapain? Diiri-iriin. Nah, alhamdulillah, ikut bersenang. Kalau orang lain itu dapat kebaikan, ikut senang. Ya la yaminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri berupa kebaikan. Saudaranya dapat kebaikan, ya alhamdulillah mesti, ya, mesti senang juga. Nah, Syekh Bowo. Salatuhu ala harakatihi fil khatri wa rajulun atahu Allah hikmatan bahwa yafdi biha wa yu'alimha wa minha ala ta'alima nurun yastati'u kaifa fayarifu fayarifu kaifa ya'budu rabbahu wa kaifa ta'budu ghayrahu fatakunu masiratahu fatakunu fatakunu masiratuhu isim takun masirah itu kan udah muannas tuh tandanya udah tak tak mudharaahnya itu muannas ya masiratuhu isimnya nah itu ala ilmin itu nanti khabarnya jar majrur muta'alliq dengan khabar yang mahdzuf ya ala ilmin wa basiratin terus annal alima nah, ya tadi bihi annas. Apa irobnya annas? Ah, apa irobnya annas? Pak Suradi? Fa'il. Anal alim, anal alim ma'murun, ya tadi bihi nasu fi umuri dinihim wa dunyahum. Wa la yakhfa 'ala katsirin min nasi qissatu rajulin. Qissatu rajul. Qissatu rajul alladhi min bani Israfila. Qatala tis'an wa tis'ina nafsan fasa'ala rajulan 'abidan hal lahu min taubatin faka'anna al-'abida ista'dama ista'dama al-amra maf'ul bi terus al-amra faqala la faqatalahu as-sa'ilu wa atamma bi al-qata masyaallah thumma dhaba ila alimin fas'alahu fa akhbarahu anna lahu taubatan anna lahu taubatan lahu itu kan khobar anna mukaddam duh benar taubatan duh kok udah benar dianulir anna lahu taubatan nah jadi kalau antum ketemu is apa huruf inna anna tiba-tiba langsung jar majrur maka isim setelahnya itu adalah isimnya. Isim setelahnya adalah isim inna atau anna atau akhwatnya. Anna fil fasli Ahmad. Berarti apa i'rab Ahmad? Anna fil fasli Ahmad. Apa i'rab Ahmad? Isim. Berarti Ahmada. Anna fil fasli Ahmada. Terus baladin baladin ahluhu summa ya summa dallahu ala baladin ahluhu salihuna terus liyakhruj lamnya itu lam apa liyakhruja fandur nah dari mana Mas Bowo Pak Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud ya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda la hasada la nabi al-jinsi enggak boleh ada hasad illa fisnatain kecuali pada dua hal rajulun atahullah pertama seseorang yang Allah berikan kepada dia malan ya yang Allah berikan kepada dia cahaya apa namanya harta fasallatahu ala halakatihi fi halqil haqqi maka dia pergunakan hartanya tadi ala halakatihi ya dia pergunakan harta dia tadi apa namanya fil haq kemudian dia habiskan hartanya tadi dalam kebenaran warajulun dan seseorang atahullahul ilma hikmatan dan seseorang yang Allah memberikan kepadanya hikmah ilmu maksudnya di sini wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha kemudian yaqdi yaqdi maksudnya dia amalkan yu'allimuha dan dia ajarkan. Wa minha di antaranya annal ilma nurun, ilmu itu adalah nur. yastadi bihi al-abdu, yang hamba mendapat cahaya dari ilmu tadi. Fayarif, kemudian dia jadi mengetahui kaifa ya'budu rabbah, bagaimana dia beribadah kepada Rabbnya, wa kaifa yu'amilu ghairah, dan bagaimana dia berinteraksi, bermuamalah dengan orang lain. Fatakunu masiratuhu, maka jadilah jalan hidupnya tadi fidzalika ala ilmin wa basiratin, maka jadilah jalan hidupnya tadi itu di atas ilmu dan di atas basirah. Wa minha, di antaranya annal alima, bahwasanya orang yang berilmu adalah nurun yahtadi bihin nasu, ya, orang yang berilmu merupakan cahaya yang manusia yahtadi bihi, mengambil petunjuk darinya, ya, dari cahaya tadi yang ada pada seorang yang berilmu tadi. Fi umuri dinihim, pada berbagai urusan agama mereka, wa dunyahu, maupun duniawiyah mereka, ya, untuk urusan ibadah, ya, maupun urusan muamalah, bertanya kepada ahli ilmu. Wala yakhfa ala katsirin minan nas qissatu rajul, ya, ini tidak tersamarkan lagi, ala katsirin minan nas, ya, kepada banyak orang sebuah kisah ar-rajul, tentang seseorang alladzi min bani Israel, yang dia berasal dari Israel, yang dia qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, dia telah membunuh berapa, 99 jiwa. Ini preman ini berarti, atau begal, banyak bunuh orang. Fasa'ala rajulan abidan, dia pun bertanya kepada seorang abid, ahli ibadah, tapi bukan ahli ilmu. Ya, halahu min taubatin, apakah dia masih bisa taubat? Apakah masih ada kesempatan taubat? Faka'annal abida ista'dama al-amra, tapi seolah-olah si abid, ahli ibadah tadi, menganggap besar perkara tadi. Wah, berat kamu kayaknya, kamu gitulah orang. Berat nih kamu kayaknya, udah bunuh 99. Beratnya. Akhirnya dia kesel. Faqala la, kemudian si abid tadi mengatakan, "Wah, enggak bisa kamu ngambil tobat." Kesel ya, faqatalahu asail. Yang bertanya tadi akhirnya membunuhnya. Lengkap fa'tam bihi al-amiyah. Maka dia menyempurnakan korbannya menjadi 100. Summa dhahaba ila alimin, kemudian dia pergi ke seorang alim. Fasa'alahu, dia bertanya kepadanya. Fa'akhbarahu, maka sang alim tadi, orang yang berilmu tadi, akhbarahu, mengabarkan kepadanya, annalahu taubatan, bahwa dia masih bisa punya taubat. Wa annahu la syai'a yahulu bainahu wa bainat taubati, bahwasanya tidak ada sesuatu hal apapun yang yahulu, yang akan menghalangi dia, bainahu, antara dia dengan taubat. Sumadallahu, kemudian orang alim tadi menunjukkan kepada dia, ala baladin, kepada sebuah negeri, ahluhu solehun, yang penduduk negeri itu semua orang-orang soleh, kamu ke sana, ya, nanti dapat apa namanya petunjuk di sana, gabung, ya, liyakhruja ahlihi, liyakhruja ilaihi, supaya dia keluar, pergi ke sana. Fakharaja, maka orang yang tadi bunuh 100 orang tadi pun pergi keluar. Ya, ternyata fa'atahul mautu, maut mendatanginya. Ya. Ya, fi asna'i thariq, di tengah jalan. Ya, akhirnya malaikat kan berebut, ya. Malaikat yang mau ngambil dia, ya, kepada keburukan dan ambil dia dalam kebaikan. Akhirnya dipilih dia lebih dekat kepada kebaikan. Nah, itu makanya kalau berbuat kebaikan buru-buru, ya. Semakin dekat kepada kebaikan, nah ini semakin mantap. Wal qisatu masyhurah, kisah ini masyhur. Fanzur, maka lihatlah, al farqa, perbedaan bainal alimi wal jahil, antara orang yang berilmu dan orang yang jahil. Nah, Syekh Imam Muttaqin, min ma'rifati, hatta yatamayyaza mansub bi an mutmaratan ba'da hatta, amman tashabbaha bihim wa laysa minhum, yatashabbahu bihim wal fi'ali. Fakhyaru fakhyaru ma'indahu an yalbisa al-haqqa bil-batili wa yasuruhu ma'tuf wa imam ke yalbis wa yasughahu na'am bi'idaratin muz-kharifatin muz yahsabuhu al-Qur'an ma'an hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an wa huwa bid'ah wa dalalah allati yadhunnu wa huwa bal huwa al bid'ah wa dalalah ma'tuf ku bid'ah wa dalalah allati yadhunnu ba'd an-nasi wal ilmu wal fikhu wa anna ma siwahu la yatafawwahu illa zindiqun aw majnun. Nah, ini dulu ya. Idza tabayyana dzalika, kalau memang hal itu sudah jelas, maka ala budda mestilah min ma'rifati man humul ulama haqqan. Maka mestilah mengetahui siapa yang ulama haqqan sebenarnya. Itu adalah mereka adalah ulama rubbaniyun, ulama rubbani. Yang mereka mentarbiyah, mendidik manusia di atas syariat Rabb mereka. Ya, hingga mereka yatamayyaza, dapat membedakan. Ya. Ar-Rabbaniyun ini ya, dapat membedakan man amman tashabbah bihim dengan orang-orang yang menyerupai mereka. Walisa minhum, dan yang bukan bagian dari mereka, bukan bagian dari ulama. Ya, yatashabbahu bihim, yang ia menyerupai mereka. Fil madhar, dalam hal yang nampak, artinya penampilan gitu, pakai udang-udang gitu. Kemarin kan gitu, ada orang kafir Cina ya, datang ke masjid pakai rida, rida kiai, wah ijo, rida kiai, rida kiai yang ijo dipakai sini. Nah, itu kan khusus kiai, ya, itu kan khusus orang alim gitu, nggak sembarangan. Kalau di Saudi kayak pakaian kebesaran ulama yang kita kenal ya. Kalau di Indonesia kan kiai itu ada ridanya guys, hijau. Nah, dipakai. Lu orang kafir Cina pakai itu juga. Coba. Akhirnya santri terkecoh, cium tangan. Kafir padahal. Kafir itu najis. Nah, cium tangan. La ilaha illallah. Nah, ini. Nah, harus dibedakan. Ya. Wal manzari, maupun penampilan maupun pemikiran. Wal maqali, ucapan. Seolah-olah pemikiran dia pemikiran ulama. Ucapan dia adalah ucapan ulama. Wal fi'ali, tindakan dia tindakan ulama. Ya, lakinnahu laisa minhum. Ya, bin nasihati walil khalqi wa iradatil haqqi. Akan tetapi orang-orang yang menyerupai ulama tadi bukanlah minhum, bukanlah bagian dari ulama. Ya. Bukanlah dari ulama. Kemudian ya wa iradatul haq, dan juga dalam menghendaki kebenaran ya, dan juga dalam menghendaki kebenaran. Nah, mereka itu fa khiyaru ma indahu ay yalbis al haq, maka orang-orang terbaik menurut mereka ya, menurut zindik ya, majnun ini ialah orang yang mengaburkan kebenaran dengan kebatilan ya, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan ya, dan yasughahu, dan dia apa namanya mencelupkannya, memolesnya gitu deh ya, dengan ibarat-ibarat yang dihiasi. Yang nanti adzamanu, orang-orang yang haus, yahsabuhu ma'an, itu akan mengira itu adalah air. Wah ini kiai ini, padahal dukun. Wah ini kiai ini. Ini orang yang haus nih yang menyangka itu kiai, ini orang yang butuh ilmu. Ya sabu zam'anu ma'an. Orang yang haus mengira itu adalah air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Sampai dia datangin capek-capek ternyata dia enggak dapat apa-apa. Fata morgana. Fata morgana. Dia datangin capek-capek ternyata enggak dapat ilmu. Dapat ilmu syirik. Dikasih jimat. Suruh pamer di depan orang tuanya. Udah kuat, udah bisa jimat, dilindas mobil, mati ternyata. La ilaha illallah. Mati ternyata. Kayak kemarin tuh kan. Disangka orang tuanya, wah itu sarang ilmu, pondok pesantren. Belajar ke sana. Belajar. Ternyata belajar ilmu syirik. Ilmu jimat, kanuragan. Mana ada kanuragan islami? Semuanya kanuragan itu kekufuran. Gak ada kanuragan islami. Bohong, dusta. Ya, ada yang mengatakan itu. Pamer di depan orang tuanya. Kata orang tuanya, ah ini ilmu, anak saya dapat ilmu. Lagi wisuda ya. Lagi wisuda. Dilindes. Dilindes pakai truk. Mati. Yang lain patah-patah. Jinnya lari. Ya, jinnya. Kalaupun gak mati, semakin sesat. Semakin berkeyakinan. Wah ini benar. Alal haq. Di atas kebenaran. Waliyatubillah. Bal huwa al-bida'u wa dalalatu. Bahkan itu adalah kebid'ahan-kebid'ahan. Ya, kesesatan-kesesatan. Alladhi yadunnu ba'dun nas wal ilmu wal fiqhu. Yang disangka orang itu adalah ilmu dan fikih. Nah, itu ya, disangka orang itu adalah ilmu. Ternyata praktek kesyirikan. Wa anna ma siwahu la yatafawwahu bihi ila zindiqun aw majnunun. Ya. Adapun selainnya la yatafawwahu bihi. Ya. Tidak ada yang mengungkapkannya tadi kecuali itu adalah zindik atau orang gila. Nah, tafadhal berikutnya. Ya. Pak Suradi. Ada makna kalam, ada makna kalami al-muallif. Al-muallif, mudhaf ilaih. Al-muallif rahimahullah wa ka'annahu yassari. Aha, asyara yusyiru. Asyara yusyiru. Berarti yusyiru. Ka'annahu yusyiru ila amata a'immah. Jamak dari imam, a'immah. Ila a'immah fi ahli bid'ai. Bid'ai. Bid'ai wal mudhalina. Ah, enggak ada wawunya kayaknya, Pak. Enggak ada wawunya ya? Ada wawunya kan? Enggak ada. Al-mudhalina. Alladzina yalmazuna ahlus sunnati bima hum biri bariuna minhu lisadiqin liyasuddu an-nasa anil aqdami hum akhdhi anil akhdhi minhum anil akhdhi minhum. Nah cukup ya, biar agak gantian baca ini mudah mau habis. Siapa lagi yang mau baca? Silakan. Siapa yang mau baca? Hah? Pak Deni? Pak Abdurrahim atau Pak Tony? Pak Edi? Pak Edi. Irsu pusaka. Tahu. Ar-Rusula kama qala Allah Ta'ala kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasuli ila qalu sahirun aw majnun qala Allah Ta'ala atawasaw bihi bal hum qaumun tawu. Nah, hada makna kalamin muallif rahimahullah. Inilah ya makna pernyataan muallif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Apakah anna yusyiru, seolah-olah beliau asyara yusyiru isyaratan, mengisyaratkan ila aimati ahli bidah, mengisyaratkan kepada para imam-imam ahli bidah al-mudillin, imam-imam ahli bidah yang menyesatkan. kalau dhalin sesat, ini mudillin yang menyesatkan orang lain. Alladzina yang mereka itu yang menjuluki ahlu sunnah bimahum bari'una min, dengan sesuatu hal julukan-julukan yang ahlu sunnah berlepas diri. Nah, ahlu sunnah dijuluki dengan julukan-julukan yang berlepas diri, mujasimah. Ahlu sunnah enggak mentajsim ya sifat Allah dengan Allah, ya dengan sifat jisim. Mereka menjuluki ahlu sunnah sebagai teroris. Ahlu sunnah berlepas diri dari teroris. Mereka menjuluki ahlu sunnah dengan murji'ah. Ahlu sunnah berlepas diri dari murji'ah. Ya kan? Mereka menjuluki ahlu sunnah apa sejak dulu Hasyawiyah, ya. Kemudian julukan-julukan yang lain. Kenapa tujuannya? Dia sudduna sa'anil akhdhi minhum. Mereka menghalangi manusia ngambil ilmu dari ahli sunnah, dari ulama ahli sunnah. Nah, ini mereka ini jahat. Kata Ibnu Qayyim apa? Pasukan-pasukan iblis, wakil-wakil iblis di muka bumi ialah yang menghalangi manusia dari ilmu. Nah, ini mereka wakil-wakil iblis. Wa hadza irsul ladina taghaw min qablihim. Dan ini ya adalah pusaka orang-orang yang taghaw, yang telah melampaui batas. Ya. Orang-orang sebelum mereka. Ya, warisannya Fir'aun, warisannya Abu Jahal gitu ya. Warisannya para taghut. Fir'aun yang dulu menghalangi manusia beribadah pada Allah melalui lisan Musa. Abu Jahal juga, Abu Lahab juga. Rasul dakwah, Abu Lahab ngikutin dari belakang. Di jamaah haji, ketika jamaah haji orang-orang datang ke Masjidil Haram, Rasul berdakwah, Abu Lahab ngikutin. Setiap orang yang habis didakwahin Rasul, Abu Lahab, jangan mau, jangan dengerin. Dia ponakan saya, dia gila, majnun, sahir, kasir, kang sahir. Begitu ya, Abu Lahab. Wakan zabu rusulah, mereka mendustakan para rasul. Allah Ta'ala, kama qala ta'ala, kadzalika ma ata alladziina min qablihim. Demikianlah ma ata, tidaklah datang alladziina min qablihim. Tidak datang ya alladziina min qablihim, para rasul sebelum mereka, min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Kecuali mereka berkata kepada rasul itu, ya rasul itu adalah sahir, tukang sihir atau orang gila. Qala ta'ala atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Apakah mereka saling berwasiat, saling berpesan terhadap apa yang dikatakan itu? Memang itu adalah ya, bal hum, bahkan mereka adalah suatu kaum yang taghun, melampaui batas. Ini tersisa al-aslul khamis dan terakhir al-aslul sadis. Tapi saya enggak optimis ya selesai ya satu pertemuan lagi. Ya. Jadi nanti biar selesai Jumat depan, hari Senin kita bikin kajian ini lagi ya. Senin. Jadi hari Jumat insyaallah selesai. Senin ba'da subuh ini ya, al-ashul khamis sampai ya nahlus khamis, prinsip kelima, usul yang kelima, nanti Jumat depan selesai. Ya, baru nanti Syawal kita pikirkan buku baru ya Pak yang kita pelajari. Ya, insyaallah nanti hari Ahad juga ada kajian lagi ya. Kayak kemarin kan mengenal sejarah ya berdarah Khawarij dari masa Khulafa Ar-Rasyidin ya sampai Khulafa apa Khalifah ya Muawiyah, Yazid sampai teroris Khawarij yang ada saat ini. Ahad besok ya insyaallah pada subuh kita akan juga kajian tematik masih di sini, itu mengenal sejarah ringkas itu mengenai firqah murji'ah. Ini firqah murji'ah ini jarang ya dikemukakan. Kebanyakan kajian bedah tentang Syiah Khawarij, Syiah Khawarij, Syiah Khawarij. Murji'ah ini padahal lebih berbahaya. Lebih berbahaya daripada Khawarij. Bahkan para imam melarang kita sholat di belakang Murji'ah. Ya. Dan saya belum pernah dengar imam melarang kita sholat di belakang Khawarij. Ya, ini apa namanya, para imam mengatakan Murji'ah lebih jahat daripada Khawarij. Nah, ini sesuatu yang lebih jahat daripada Khawarij perlu kita ketahui supaya menjauhinya. Ya, nanti Ahad subuh. Senangnya ini Jumat depan tamat kajian. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila lantas, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.